di hatiku ini tertawa, namun luka merasa pedih. Tiada terduga sebelum ini apa yang ku alami. Mengapa terulang lagi apa yang pernah terjadi? Kisah pun sama, tak berbeda yang pernah ku rasa. Apa yang terkata pernyataan hati dan luka, terlena daku dibuai cita. Kiranya cumbuan berbisa, tapi bagi walaupun kita berpisah, doaku selalu semogalah kau berbahagia.